لا إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. اقرأ يا أبا سفطر. وللخفض قال الخطاب رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات، الكسرة وهي الأصل، والياء والفتحة وهما نائبتان عن الكسرة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف نحو بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى، وفي جمع التكسير المنصرف نحو للرجال نصيب مما اكتسبوا، وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو وكل المؤمنات ومررت بأولاة الأحمال. قوله وللخفض. طيب يكفي إن شاء الله. طيب sekarang وللخفض ثلاث علامات. Ya, setelah beliau menjelaskan tanda nasab, sekarang masuk kepada tanda khafd. Wa khafdi salatu alamatin. Khafd ini memiliki tiga tanda, ya, hanya tiga tanda saja. Yang pertama kasrah, ini yang asal. Kemudian ya dan fathah sebagai naib atau pengganti dari kasrah. Insyaallah mudah ya, ini kita sudah mengulang ya. Amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'. Beliau mulai dengan penjelasan kasrah. Adapun kasrah, maka dia menjadi tanda bagi khafd di tiga tempat. Yang pertama isim mufrad munsharif, bismillahirrahmanirrahim. Ya, lafdu jalalah Allah, kemudian ar-rahmani, ar-rahimi, semuanya khafd. Atau mulai dari ismi ya. Ismi, kemudian lafdu jalalah Allah, ar-rahmani, ar-rahimi, semuanya khafd. Ulaika ala hudan. Nah, di sini beliau hudan khafd khafat ya, karena kemasukan huruf khafat, tapi muqaddarah. Kemudian pada jamak taksir al-munsharif dapat mas dapat ya, jamak taksir munsharif contohnya lirrijali nasibum mimmaktasabu. Lirrijali, ar-rijalu kemasukan lam, jadi lirrijali ya, dia makhud tanda khafatnya dengan al-kasrah. Kasrah zahirah lirrijali, lirrijali kasrah zahirah. Qala wa fi jam'il mu'annas salim wa ma humila alaihi wa qul lil mu'minati, lil mu'minat, al mu'minatu ya, kemasukan lam menjadi lil mu'minati ya, khafat tanda khafatnya dengan al kasrah. Wa marartu bi ulatil ahmali, ulat, ulati juga mulhaq dengan jamak mu'annas salim, sehingga dia di khafadkan dengan al-kasrah. Baik, ikhla ya Isham wa qawluhu walil khafdi ila akhir lama faragha musannifu min alamat til kismi thani min aksani Robi mawalas bu asolatun wania batun asolatan wania batan asolatan wania batan akhoda yatakallamu ala alamatin ismi salisi min aksami li Robi wawal khobdu asolatan wania batan wakola ulil khobdi ila akhir wakawluhu wayal aslu ay walihada la yakumu wairuha maqamaha illa inda ta'zuriha walihada qaddamaha qawluhu al-munsarifu wa huwa ma yadakuluhu sarfu wa huwa tanwinu kama taqaddama sawa'un kana maqudan bil harfi nahnu maqudu bi zaydi aw bil mudafi nahnu hadha gulamu zaydin aw bit tabi'iyah bit tabi'iyati على قول ضعيف نحن مررت بزيد بن الفاضل وقد اجتمعت هذه الثلاثة في البسملة فإن اسمي مخفوض بالحرف ولفظ الجلالة مخفوض بالمضاف وهو اسمي والرحمن الرحيم مخفوضان بالتبعية وعلامة الخفض في جميع الكسرة الظاهرة على آخره. طيب kemudian kata beliau beliau mulai membahas tanda asli dari al-khafd, yaitu tanda asli dari al-khafd apa al-kasrah wal asal ay walihada la yakumu ghairuha maqamaha illa inda ta'adzuriha walihada qaddamaha al-kasrah ini adalah tanda asalnya dari al-khafd. Kemudian dia masuk kepada di matan dikatakan apa? Fatakunu alamatan khafdi fil ismil mufrad al-munsharif. Pertama dia masuk kepada isim mufrad al-munsharif. Ya. Isim mufrad al-munsharif. Al-munsharif artinya apa? Ma yadkhuluhu as-sarfu wa huwa at-tanwinu. Yang tidak dimasuki oleh at-tanwin sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kama taqaddam sawa kana mahfudan bil harf. Kemudian kapan sebuah isim itu dia mahfud? Ya, terkadang dia dikhafadkan dengan huruf. Contohnya marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Zaidin khafad karena kemasukan harfu ba. Aw bil mudhaf. Kemudian sebab yang kedua, mengapa dia dikhafadkan? Karena kemasukan mudhaf. Hadza mulamu Zaidin. Ketika dia menjadi mudhafun ilaih, maka apa? Dikasrah atau dikhafadkan. Abid tabi'iyah ala qawlin da'if, atau dia karena dia adalah tabi' ala qawlin da'if, menurut pendapat yang lemah. Saya enggak tahu pendapat yang kuat seperti apa. Wallahu alam, sejauh yang saya pelajari bahwa susunan al-fadili dia menjadi khafad karena merupakan sifat dari Zaid, dan itu adalah tabi'iyah. Ya, al-fadil tabi' li Zaid. Ya. Kok ini qaulun dhaif ya? Berarti ada pendapat yang lain yang menunjukkan bahwa dia itu khafad bukan karena tabi'iyah. Ada yang pernah membaca? Mungkin? Al-Fadil, kenapa dia khafad, Mas Fatur? Sifat kan? Ya. Kemudian kata beliau, waqad ijtama'at hadhihi al-thalathatu fil basmalah, fa inna ism makhfudun bil harf, wa lafzu jalalah makhfudun bil mudhaf, wa huwa ismi, wa ar-rahman ar-rahim makhfudani bit tabi'iyah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ismi itu kemasukan apa? Harfu khafad. Kemudian lafzu jalalah Allah kemasukan mudhaf, ya, ismullahi, ismillahi. Kemudian ar-rahman ar-rahim ini na'at bagi Allah, bagi lafzu jalalah Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatul khafdi fi jami'il al-kasra adh-dhahira ala akhirih. Dan seluruhnya tanda khafdnya adalah apa? Adalah al-kasrah pada akhirnya. Taib, ikhla' Mas Latif. Wal-Hudan. Mithal lil-kasrati al-muqaddarati lit-ta'adur. Mithal lil-kasr wa mithal lil-kasrati al-muqaddarati lit-tiqali. Qawluka narartu bil-qadi. Yaquluhu ta'ala liyundiru yubratu al-halaqi. Fi qira'ati al-mutafir. Dalil munasabati qawlika narartu bi-gulami. Yaquluhu ta'ala bastana'tuka linafsi. Wa kuyidal ismu al-mufradu bil-munsarif. Li'anna ghairal munsarifi yajri. Oh ya. لأن غير المنصرف يجري نعم يجري نعم لا ده قولي الاسم يا لأن غير المنصرف يجر بالفتحة يجر بالفتحة نحو مررت بأحمد كما سيأتي وقوله وفي جمع التكسير إلى آخره أي سواء كانت الكسرة ظاهرة كمثال المصنف الكسرة ظاهرة سواء كانت الكسرة ظاهرة كمثال المصنف أو مقدرة مقدرة لتعذر نحو قوله تعالى يسألونك عن اليتامى أو للثقل نحو مررت بالسحار وقوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم أو للمناسبة نحو سلمت على أولادي وقوله تعالى فأسر بعبادي وقيده أيضا بالمنصرف لأن غيره يجر بالفتحة نحو مررت بمساجد كما سيأتي وقوله نحو وقل للمؤمنات هذا مثال للجمع فأولادي مثال الملحق وكل منهما مفروض بعلامة حقه الكسرة فتقول في المسمى بالجمع مررت بأدريات قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فأدريات وعرفات مفروضان وعلامة حفظهما الكسرة لأنهما ملحقان بالجمع لكونهما مسميان به. طيب kemudian kata beliau وعلى هدى مثال الكسرة المقدرة للتعذر. Ya. Jadi ala huda, hudan di sana adalah majrur atau mahfud wa alamatu khafdihi al-kasrah muqaddarah ala akhirih mana'a min duhuriha at-ta'adzur. Kemudian marartu biqadi, ini lisiqal marartu biqadi al-qadi mahfud wa alamatu khafdihi al-kasrah al-muqaddarah mana'a min duhuriha al-siqal. Kemudian liyundira yaumat talaqi fi kiraati Ibn Kathir. Demikian juga liyundira yaumat talaqi menurut bacaannya Ibn Kathir. Kalau di Al-Quran sepertinya tidak ada ya-nya. Coba lihat di Mushaf Ghafir ayat 15 itu tidak ada ya-nya. Talaqinya itu yaumat talaqi biduni ya. Sehingga dia bukan domah muqaddarah tapi domah zahirah. Maaf, bukan kasrah muqaddarah tapi kasrah zahirah. Kalau di dalam Al-Quran. Ini menurut qiraah yang Ibnu Katsir ada ya-nya. Kalau dia ada ya-nya berarti dia khafad ya mahfud dengan domah muqaddarah. Kemudian wali munasabah qaulika marartu bi gulami. Ya. Wa qauluhu ta'ala wastana'tuka li nafsi. Wastana'tuka li nafsi. Ya, semuanya ini dhammah muqaddarah. Mana'a min duhuriha al-munasabah. Wa qulil ismul mufrad bi munsharif. Kemudian beliau jelaskan kenapa alasannya isim mufradnya itu disifati dengan al-munsharif, li'anna ghairal munsharifi yujar bil fathah. Karena yang bukan munsharif dia dijarkan dengan fathah. Contohnya marartu bi ahmada kama sayati. Jadi isim mufrad ghairu munsharif dia di khafatkan dengan al fathah. Kemudian yang kedua pada jamak taksir, pada jamak taksir. Yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga. Oh ya, yang kedua. Yang kedua pada jamak taksir ghairu munsharif. Pada jamak taksir munsharif. Sama saja, baik itu kasrahnya zahirah, seperti yang dicontohkan oleh al-mu'allif, lir-rijali nasibun mimma tasabu, lir-rijali ar-rijali mahfudun wa alamatu khafdihi al-kasrah al-zahirah. Al-muqaddarah atau bisa juga muqaddarah lit-ta'adzur. Nahu qawlihi ta'ala wa yas'alunaka anil yatama. Al-yatama mahfud. Ya. Mahfud bi harfi khafat an. Wa alamatu khafdihi al-kasrah al-muqaddarah. Mana amin duhuriha? Mada? Ha? At-ta'adzur. Mana amin duhuriha? At-ta'adzur. Aulistiqal. Ya, nahu marartu bis-sahari. Ya, bis-sahari. Marartu bis-sahari. Wa qawluhu ta'ala yukhribuna buyutahum bi-aidihim. Ya, bi-aidihim. Aidi di sana juga apa? Mahfud biharfil ba, mahfud biharfil ba, mahfud ala al-qasrah muqaddarah. Mana'a min duhuriha at-ta'adzur. La, as-siqal. As-siqal. Awlil munasabah nahu salamtu ala awladi wa qaluhu ta'ala fa'asri bi'ibadi. Fa'asri bi'ibadi. Ya, awladi mahfud bi'ala wa alamatu khafdihi al-kasratu al-muqaddara ala akhirihi mana'a min duhuriha al-munasabah. Baik. Waqayyadahu aidan bil-munsarif. Kemudian al-mu'allif mengkaitannya dengan munsarif. Kenapa? Li'anna ghairahu yujar bil-fathah. Karena yang ghairu munsarif dijarkan dengan fathah. Contohnya marartu bi masajida. Masajida mahfud bil ba wa alamatu khafdihi al fathah. Ya, li'annahu ismul ladzi la yansarif. Ya, masajid itu ismul ladzi la yansarif sehingga dia dijarkan atau dikhafatkan dengan fathah. Kama sayati insyaallah akan datang keterangannya. Wa qalu lahu wa kullul mu'minati hadha mithalul jama'. Ya, jama' mu'annas salim lil mu'minati. Ya, al mu'minati jama' mu'annas salim kemasukan apa? Kemasukan huruf lam tanda khafatnya dengan apa? Dengan al-kasrah. Al-kasrah adh-dhahirah. Wa ulati misal lil mulhaq. Kemudian ulat ini contoh yang mulhaq di jamak muannats salim. Kenapa dikatakan mulhaq? Karena tidak memiliki apa? Mufradnya. Tidak ada mufradnya. Wa kullun min huma mahfudun wa alamatu khafdihi al-kasrah. Baik. Kemudian wa taqulu fil musamma, sudah baca belum? Sudah. Ya, wa taqulu fil musamma bil jamak. Demikian juga ada orang-orang atau sesuatu yang dinamakan dengan jama' mu'annas salim. Contohnya marartu bi'adzi'ad. Ada orang yang namanya adzi'ad. Maka dia pun dikhafatkan dengan kasrah. Dengan kasrah. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'idha afattum min arafatin. Ya, Arafat. Padang Arafat itu namanya apa? Arafatin. Sehingga apa? Fa'adzi'at wa Arafat mahfudhani wa alamatu khafdihi al-kasrah. Ya, tanda khafdnya dengan kasrah karena dia mulhaq dengan al-jama'. Mulhaq dengan al-jama'. Likaunihima ya, musammayaini bihi, yaitu diberikan nama dengannya. Jadi kalau ada seseorang diberi nama dengan jamak mu'annas salim, misalnya namanya maktubat, ada orang namanya maktubat, maka dia kalau dikhafatkan, tanda khafatnya dengan al-kasrah. Apa misalnya ya? Kalau jamak mu'annas salim banyak ya. Ada orang namanya mukhlisin. Mukhlisin. Mukhlisin itu mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Sehingga marartu bi mukhlisin. Saya berjalan bersama mukhlisin. Satu orang tapi namanya nama jamak. Ikhlas sekarang ya Abdurrahman. Wa ammal ya'u. Baik, sekarang ya menjadi tanda al-khafd. Ya menjadi tanda khafd pada tempat, pada tiga tempat. Yang pertama pada asma as-sittah. Contohnya irji'u ila abikum. Abi min asma as-sittah. Kama amintukum ala ahi wa marartu bihamiki wa fiki wa fika wa hanika wal jari dzil qurba. Maka dalam contoh-contoh ini abi, kemudian akhihi, kemudian hami, abikum, maaf, abikum, kemudian akhihi, kemudian hamiki, fika, hanika, kemudian di al-qurba, dzil qurba, semuanya khafat. Tanda khafatnya adalah alia. Baik. Kemudian yang kedua, fil musanna wa ma humila alai. Pada isim musanna dan yang mulhaq dengan musanna. Contohnya, hatta ablugha majma'al bahraini. Al-bahraini, al-bahraini musanna mahfud wa alamatu khafdihi alya. Demikian juga yang mulhaq. Marartu bisnaini wa snataini. Isnaini wa isnataini ini mulhaq bil musanna. Kenapa mulhaq bil musanna? Karena tidak memiliki bentuk mufrad. Kalau al-bahraini musanna, kenapa? Karena dia ada mufradnya, al-bahru. Kalau isnaini dan isnataini tidak memiliki bentuk mufrad. Ini yang kedua, pada isim musanna dan yang mulhaq dengan al-musanna. Yang ketiga, ya menjadi tanda khafad pada jamak mudhakkar salim dan yang mulhaq bijam'i mudhakkar salim. Ya, kullil mu'minina. Kullil mu'minina. Al-mu'minin, ya, mahfud bilam wa'alamatu khafdihi al-ya. Kemudian fa'id. Anu sittina miskinan. Ya, sittina di sana mulhaq. Kenapa dikatakan mulhaq? Karena dia tidak memiliki bentuk mufrad. Demikian juga yang bisa kita tambahkan, yaitu ketika seseorang dinamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, misalnya kul lil mukhlisina. Ya, ada orang namanya mukhlisin. Kenal enggak Pak Mukhlisin ya, Pak Latif? Pak Mukhlisin, gemar ilmu. Namanya kan apa? Mukhlisin namanya. Bukan mukhlis, tapi mukhlisin. Oh, mukhlisin, enggak tahu. Al-Ansar, iya. Mukhlisin. Sehingga dia apa? Di ketika ada seorang yang namanya apa namanya? Dengan nama jamak mudzakkar salim, maka diberikan apa? Dihafadkan dengan jamak mudzakkar salim. Tapi itu qala al-mukhlisina berarti ya. Qala al-mukhlisun. Apa qala al-mukhlisun namanya? Kalau namanya mukhlisin, ha? Mukhlisun sudah beda lagi orangnya ya. Taib. Al-muhim yang masuk juga ke dalam apa? Yang dikasrahkan dengan tanda ya adalah jamak mudzakkar salim dan yang mulhaq. Taib. Iqra ya Ali wa qawluhu. Dari Allah Taala, طيب الليون الليين itu juga mulhaq. Kalau kata beliau pada asma as-sittah ini yang pertama ya. Kemudian fafi al-musanna. Contohnya al-bahrain. Ya, kemudian contohnya lagi wa majdaru fakana li gulamaini. Li gulamaini, gulamaini musanna. Baik. Kemudian ini semua contoh yang kemasukan harf jar. Contohnya yang menjadi mahfud karena idhofah. Is akhrajahu alladhina kafaru thaniya isnaini. Isnaini di sana mulhaq bi al-musanna. Dan dia dikhafatkan karena idhofah. Kemudian fa'in kunna nisa'an fauqa isnataini. Demikian juga isnataini mulhaq bil musanna dan dia khafat karena idhofah. Kemudian yang ketiga pada jamak mudzakkar salim. Al-ya menjadi tanda khafat pada jamak mudzakkar salim. Contohnya seperti yang diberikan oleh beliau diberikan oleh beliau qul lil mu'minina. Qul lil mu'minina al-mu'minin mahfud bi lam wa alamatu khafdihi al-ya wa alamatu khafdihi al-ya karena dia apa jamak mudzakkar salim. Di sana ada juga jamak mudzakkar salim yang mahfud karena idhofah. Wala tuti'u amral musrifin. Amra al-musrifin. Al-musrifin mahfud kenapa? Karena idhofah. Ya, karena dia adalah mudhafun ilaih. Kemudian yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim contohnya fa'id'amu sittina miskinan. Fa'id'amu sittina miskinan di sana dia mahfud karena idhofah. Sittina majrurun bil mudhaf wa alamatu jarihi al-ya li'annahu mulhaq bil jamak. Kenapa sittin dikatakan mulhaq bil jamak bukan dikatakan jamak? Kenapa? Li'anna la mufrada lahu min lafdihi, tidak ada mufrad dari lafadznya. Baik, sittun itu bukan mufrad dari sittin ya, karena sittin artinya 60, sittun artinya 6, berbeda maknanya. Kemudian wa misalu jarrihi bil harf ya, contoh yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim kemudian dia dikhafatkan karena huruf. Contohnya inna kitabal abrari lafi illiyin. Al-illiyun dan illiyin ini mulhaq bil jam'i mudzakkar salim. Kenapa? La mufrada lahu min lafdhihi. Tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Paham ya? Insyaallah. Baik, ikhlas maaf bersatur. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi bil ismil ladzi la yansarifu mufradan kana nahu wa awhayna ila ibrahima wa ismaila wa hayyu bi ahsana minha aw jam'u taksir aw jam'u taksiri aw jam'u taksirin aw jam'u taksirin nahu min min mahari min mahariba illa idza udifa nahu fi ahsani takwimin aw dakhalat alayhi al nahu wa antum akifuna fil masajidi. Baik, sekarang al fathah juga menjadi tanda khafat khusus bagi ismul ladzi la yansarif. Khusus menjadi tanda sharaf tanda khafat pada ismul ladzi la yansarif. Ya, baik itu ismul ladzi la yansarifnya itu mufrad. Fa auhayna ila ibrahima wa ismaila. Ibrahima wa ismaila apa yang menyebabkan dia wairu munsharif, apa ilahnya? Mas Fatur, Ibrahima, Ismailah. Ilahnya la yansharif. Nah, ya kenapa Ibrahim sama Ismail? Kan ada beberapa ilah kan? Sungguh muntahajumu alif ta'nif mamduda alif ta'nif maksurah. Alam Ibrahima wa Ismailah alam. Alam baru satu ilahnya. Satu lagi apa? Mujarad alam enggak menaan dari sharaf ya. Al-alama. Masih ingat enggak pelajaran Tufah? Ujmah. Mal ujmah ya. Al-alama al ujmah. Fa hayyu bi ahsana minha. Ya, bi ahsana minha. Ahsana apa yang menyebabkan dia apa? Ghairu munsharif. Apa dua ilahnya, Mas Fatur? Imbabil Muraja'ah. Diwasufi wazni ahsana af'ala. Ya, sifat dengan wazan fi'il. Ahsana. Al-wasfu ma'awazani wala ma'awaznil fi'li. Al-wasfu ma'awaznil fi'li. Ya, ini yang mufrad. Atau jamak taksir. Jadi, ghairu munsharif ada yang jamak taksir. Min mahariba. Mahariba apa ilahnya? Sighah. Sighah mutahal jumu'. Ya. Illa nah, ada syaratnya ya. Dikecualikan ya, dikecualikan dari ghairu munsharif idza udifa, kalau dia diidhofahkan. Contohnya fi ahsani takwim. Ya, kalau dia sudah diidhofahkan maka i'rabnya sama dengan isim mufrad. I'rabnya sama dengan isim mufrad. Au dakhalat alaihil al. Atau masuk kepadanya al. Contohnya, wa antum akifuna fil masajidi. Bukan fil masajidah, tapi fil masajidi. Kenapa hilang ghairu munsharifnya? Karena kemasukan al. Jadi syarat ghairu munsharif ada dua. Yang pertama, dia tidak boleh idhofah. Kemudian yang kedua, tidak didahului dengan al. Baik, qauluhu mufradan iqra ya Ilham. Qauluhu mufradan ila akhir. Fa Ibrahim ismun mufradan. Di anna wa ibnun sharifin wal mani'u lahu min as-sarfi al-alamiyati wal ujmati wa mislu ismail wal mani'u lahu minas-sarfi al-alamiyatu wal ujmatu khabar dia wal mani'u lahu minas-sarfi al-alamiyatu wal ujmatu wa mithluhu isma'ila wa makariba jam'u taksirin majrurun wa alamati jarihi al-fathatu iyadatan al-kasrati li'annahu ghairu munsharifin wal mani'u lahu min as-sarfi sighatun sighatun muntahal jumu' wa qawluhu illa idza udiba ila akhir ay anna hadha al-hukma anna hadha al-hukma wa huwa al-jarr bil fathati mustamirun mustamirun mustamirun fima fima layan sorry tu inna ida udifa ila mabadahu fa innahu fina idin yujaru bil kasrati alal asli ribadahu nah libu'dihi libu'dihi anil libu'di an musyabahatil fi'li taib idil fi'lu la yudofu wala tadakunu alaihi al kamisalin musonnifi kamisalai kamisalain musonnifi fa'inna ahsani wal masajibi wajururani il kasrati alal asli bisababi idofatil awali ila mabadahu wadukuli wadukuli al-alasani. Baik. Sekarang penjelasannya ya. Ibrahim dan Ismail wairu munsharif. Demikian juga maharib. Mahariba. Sehingga dia dihafadkan dengan al-fathah. Kemudian illa idha udifa. Kecuali kalau diidofahkan. Ya. Anna hada al-hukma wa huwa jarbil fathah mustamirun fima la yansarif illa idza udifa ila ma ba'da. Ya. Dia ada dua yang menyebabkan dia tidak dihukumi dengan munsharif kalau dia pertama diidhafahkan. Kemudian kemasukan alif lam. Kenapa dia kehilangan status menjadi menjadi munsharif atau kehilangan status dari ghairu munsharif? Karena sudah jelas keismiahannya. Ya, keismiahannya. Kenapa ismul ladzi la yansharif itu tidak ditanwin dan tidak dikasrah? Jarnya tidak dikasrah karena dia mirip dengan fi'il. Tapi kalau sudah masuk ke idhofah, sudah masuk idhofah kepada dia atau sudah kemasukan alif lam, maka hilang keserupaannya dengan fi'il. Masa fi'il kemasukan idhofah? Masa fi'il kemasukan alif lam? Ya, akhirnya apa? Ditendanglah mereka dari kelompok al-munsharif. Ya, dari kelompok ghairu munsharif masuk kepada kelompok munsharif. Kembali ke asal sehingga disebutkan ahsani dan al-masajidi. Ahsani takwim, kemudian fil masajidi. Kembali ke i'rab yang semula yaitu dikasrohkan. Baik. Akhiran walil jazmi. Walil jazmi alamatan as-sukun wa wal aslu al hafu wa wal na'ibu anhu na'ibun anhu fa'amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudari'il sahih sahih al-akhiri alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un lahu lam yalid wa lam yulad lam yakun lahu kufuwan ahad wa'amma al-hafu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudari'il mudari'il muqtaril akhir wa ma akhiru harfu illah harful illati al alif wal wawu wal ya'u lahu wa lam yakhsha illallah wa man yatu ma Allah mayahdillah wa fil af'al wa fil af'al allati rafuha bitabatin nun nahu in tatuba wa in tasbiru wa tattaqu wa la takhafi wala tahzani. Baik, sekarang jazm selesai kita ya. Kita selesaikan semua tanda i'rab. Selesai kita dari tanda hafat, sekarang masuk ke al-jazm. Ya, jazm cuma ada dua tanda. Yang pertama as-sukun dan ini adalah asalnya. Kemudian al-hadfu, ya, penghapusan yaitu pengganti dari as-sukun. Adapun sukun maka dia menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' sahih al-akhir. Lam yattasil bi akhirihi syai'un. Yang tidak bergandengan dengan sesuatu apapun. Jadi, kapan sukun itu menjadi tanda jazm? pada fi'il. Yang pertama, fi'il mudhari' sahih al-akhir. Kemudian, syarat yang kedua, tidak bergandengan dengan sesuatu apapun. Contohnya, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuan ahad. Yalid, yulad, yakun, itu semua majzumun. Ya, wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, karena dia apa? Sahih akhir, kemudian lam yattasil bi akhirihi syai'un. Tidak bergandengan akhirnya dengan sesuatu apapun. Kemudian fi'il mudhari' mu'tal. Kemudian ammal hadfu. Adapun penghapusan, maka dia menjadi tanda jazm pada dua tempat. Yang pertama fi'il mudhari' mu'tal akhir, yang akhirnya adalah huruf illah. Apa itu huruf illah? Alif, waw, dan ya. Ya, contohnya walam yakhsha. Yakhsha asal muasalnya akhirnya adalah alif, yakhsha. Kemudian dia dijazm karena kemasukan lam, tanda jazmnya hadfu harfi illah. Kemudian yad'u, wa man yad'u ma'allah. Yad'u demikian juga fi'il mu'tal akhir, tanda jazmnya adalah hadfu harfi illah. Ya. Yad'u apa harfu illahnya? Mas Latif. Wow. Kemudian mayyahdillah, ya, harfu illahnya ya. Kemudian kemasukan penjazam sehingga tanda jazamnya adalah harfu harfu illah. Kemudian yang juga harful akhir, ya, yang berupa nun, terjadi pada af'al allati raf'uha bi tsabati nun. Ya. Terjadi pada fi'il-fi'il yang rafa'nya, tanda rafa'nya dengan thubutun nun, atau yang kita sebut dengan al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah. Ya, nahu in tatuba. Jadi af'al al-khamsah itu adalah fi'il-fi'il yang ber apa? Yang bergandengan dengan apa? Alif tasnya atau waw jamaah atau dhamir muannas mukhatabah. Contohnya in tatuba wa in tasbiru wa tattaqu wala takhafi wala tahzani. Ya, semuanya ini ketika dirafa, ya, dia dirafa dengan an-nun, dengan thubutun nun. Tatubani, tasbiruna, tattaquna, takhafina, tahzanina. Ya, semuanya dirafa dengan apa? Thubutun nun. Ketika dijazam, tanda jazamnya dengan hadfun nun. Baik, ikhla ya. Rahman. Lama faraba. Lama faraba min alamat. Min alamatil ismil talihi. Wa huwal khafdu. Asolatan wa niyabatan. Akhoda yatakallamu ala alamatil ismi ar-rabi'i min aqsamil ihrami wa huwa yajmu asolatan wa niyabatan faqala wa yajmi ila akhiri faqala wa huwa al-ashru ay filatihi wa li'ada qaddamahu qawluhu lam yattasil li akhirihi shay'un ay mimma yujibu bina'ahu au yang bina'uhu yujibu bina'ahu au yang kulu ikhrabahu yang kilu yun kilu ikhrabahu kamatakat dama qablu fa yalik wa yulat wa yakun kullun minha islun mudari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun di kaumihi syafi al-akhiri walam datasil di akhiri di syaibun wa kaumuhu. Baik, biar Ali dapat. Udah, Erfi. Kasihan Ali nanti gak dapat. Baik, kaumuhu li jazmi alamatan. Cuma dua ya, tandanya. Yang pertama as-sukun, yang kedua hadful akhir. Baik, wa huwal asal, yakni kalau dia dijazmkan dengan sukun, ini asalnya. Ya. Selama apa syaratnya? Lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' sahih akhir, walam yattasil bi akhirihi syai. Ya. Mimma yujibu bina'ahu au yunkilu i'rabahu kama taqaddam qablu. Ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa bersambungnya dia dengan sesuatu yang menyebabkan dia menjadi mabni. Contohnya bersambung dengan apa? Nun inas dan nun taukid. Ya. Atau yunkilu i'rabuhu. Atau berubah i'rabnya. Atau berubah i'rabnya. Kama taqaddam. Apa maksudnya? Au yunkilu i'rabuhu. Apa maksudnya yang bilang irabuh? Hah? Membingungkan ini. Kalau berubah menjadi mabni, ada enggak yang masuk di bagian akhir kemudian mengubah irab? Hah? Bingungkan ini kalian-kalangnya sih. Ada nggak yang bersambung dengan akhir kemudian mengubah i'rab kecuali nun taukid dan nun al-inat yang mengubah jadi mabni ketika dia bersambung dengan fi'il mudhari. Ha, Ali, ada nggak Ali? Baik, al-muhim. Mungkin ini ibarat lain dari yujibu bina'uhu. Ya. Mewajibkan dia mabni atau mengubah i'rabnya ya dari rafa menjadi mabni begitu ya. Baik. Fa yalid wa yulad wa yakun kullu minhuma minha fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi as-sukun li qawlihi sahih al-akhir wa la yatasi bi akhiri syai'un. Wa qalu belum ini ya. Baik, ikra ya Ali. Wa qawluhu wa huwa ada istilah ibnu hati wa amma ahli tasrifi bahwa indahum ma ahadu usulihi harfu illatin lahu wa ada wa qala wa qaluhu wa hurufu illati ila asrihi wa yakhsha wa yada'u wa yahdi af'alun wa jazumatun wa alamatu jazmihi hadfu harfi illati niyabatan anil sukuni والمجزوم من يخشى الألف والفتحة قبلها دليل عليها ومن يدعو والواو والضمة قبلها دليل عليها ومن يهدي عليه وكسرة قبلها دليل عليها وقوله وفي الأفعال إلى آخره فتتوب وتصبر وتثبت فتخافي وتهزني أفعال مجزومة وعلامة جسمها حذف النون نيابة عن السكون لأنها من الأفعال الخمسة. طيب خلال آخر كتب لي الله وهو ما آخر حرف إلا. Pada ucapan beliau fi'il mudhari mu'tal akhir huwa ma akhiruhu harfu illah adalah apa yang akhirnya adalah huruf illah. Ini definisi fi'il mudhari mu'tal akhir, yaitu apa yang akhirnya huruf illah. Ini lucu kata beliau, hada fi istilah innuhat, ini menurut istilahnya ahli nahu. Wa ma li tasrif fahuwa indahum, fahuwa ini kembali kemana? Tarif apa? Tarif fi'il mudhari mutal akhir ya? Ya gak? Fahuwa indahum ma ahadu usulihi harfu illah. Ya. Adapun menurut ahli tasrif, kalau kita katakan itu tarif dari fi'il mutal akhir, fi'il mu'tal akhir adalah apa yang salah satu huruf usul asalnya adalah harfu illah. Contoh wa'ada wa'qala. Ini enggak nyambung ya. Karena sahib al-mutammimah itu mendefinisikan fi'il mu'tal akhir. Apa fi'il mu'tal akhir? Kita bukan mendefinisikan fi'il mu'tal. Kalau fi'il mu'tal, maka betul ma'ahadu usulihi harfu illah. Kalau fi'il yang mu'tal adalah fi'il yang salah satu huruf asalnya adalah huruf illah. Ini betul. Tapi sahib al-mutammimah tidak sedang mendefinisikan fi'il mu'tal. Tapi apa? Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Maka definisinya adalah ma'akhiruhu harfu illah. Beliau tidak sedang mendefinisikan ya fi'il mu'tal. Tapi fi'il mu'tal akhir. Makanya definisinya apa? Ma'akhiruhu harfu illah. Ya. Dan kalau ini sepakat, ahli tasrif pun mengatakan bahwa itu adalah fi'il mu'tal akhir. Ya, mu'tal akhir. Wa qaluhu wa huruful illah ay ila akhirih. Maka huruf illah ini alif, waw dan ya. Fa yakhsha wa yad'u wa yahdi af'al majzumah wa alamatu jazmiha hadfu harfu illah niyabatan anis sukun. Fal majzumu min yakhsha al alifu. Maka yang dijazmkan dari yaksha adalah alif. Salah itu. Keliru ya. Bukan majzum. Tapi apa? Al-mahzuf. Ya, lebih tepatnya al-mahzuf. Fal-mahzubu min yaksha al-alifu. Ya, yang dihapus dari yaksha adalah alif. Wal-fathatu qoblaha dalilun alaiha. Ya, jadi lebih tepat. Al-mahzuf. Yang dihapus dari yaksha adalah alif, dan al-fathah qablaha dalilun alaiha, dan fathah sebelumnya itu menunjukkan keberadaan alif sebelumnya, sebelum dihapus. Wa min yad'u al-waw, kemudian yang dihapus dari yad'u adalah waw, wa dhammatu qablaha dalilun alaiha. Menjemput nama Tahsan an yaku. Baik. Kemudian wa min yahdi alya. Kemudian yang dihapus dari yahdi adalah ya, wal kasratu qablaha dalilun alaiha, dan kasrah sebelumnya adalah dalil yang menunjukkan keberadaannya. Wa qawluhu wa fil af'al ila akhirih. Kemudian wa fil af'al allati raf'uha bi tsabatin nun. Pada fi'il-fi'il yang rafa'nya dengan tsubutun nun. Fa tatuba wa tasbiru wa tattaqu wa takhafi wa tahzani af'alun majzumah. Semuanya ini adalah fi'il-fi'il yang majzum. Tanda jazmnya adalah hadfun nun niyabatan anis sukun. Tanda jazmnya adalah hadfun nun sebagai pengganti sukun, li'annaha min af'alil khamsah, karena dia termasuk af'al al-khamsah. Baik, lakif ilahuna. Fa insyaallah kita lanjutkan besok dengan aqsam al-mu'rabat. Aqsam al-mu'rabat, ya, mu'rabat terbagi menjadi dua. Yang pertama yang di i'rab dengan al-harakat, kemudian yang kedua di i'rab dengan al-huruf. Baik. Lakif ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.